Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, maka yang lebih utama ialah Anda membantu keponakan-keponakan Anda meringankan beban saudara Anda agar mereka bisa sekolah dan saudara Anda terbantu kebutuhannya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, Sadaqatun alal qaribi, sadaqatun nasilah. Bersedekah kepada kerabat itu bernilai dua pahala. Yang pertama pahala sedekah dan yang kedua adalah pahala silaturahmi. Kemudian yang perlu diingat pula bahwa berkorban itu adalah menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah dan bukan wajib. Dan mendahulukan sedekah kepada keluarga, membantu keluarga itu tingkatannya lebih kuat, lebih muakkad dibanding sedekah wajib semisal sedekah sunnah seperti korban dan yang serupa. Wallahu ta'ala a'lam.